Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kitab Syarah Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang bersikap lemah lembut terhadap anak yatim, anak-anak perempuan, orang-orang lemah dan orang-orang miskin, serta tawadhu kepada mereka. Kita sampai pada ayat surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, wa qala Allah ta'ala li rasulih, dan Allah ta'ala berfirman kepada rasulnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, menyeru, beribadah kepada Rabbnya di waktu pagi dan sore hari. Mereka ketika beribadah menginginkan wajah Allah. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Kata Syekh rahimahullah, wasbir nafsaka ihbisha ma'a ha'ula'il qawm as-sadatil kurama'i as-syurafa'i, yani tahanlah jiwamu, dirimu bersama orang-orang ini, kaum yang mulia ini, yang merupakan para teladan, para tokoh, dalam artian yang berhak untuk diikuti, yang pantas untuk dijadikan panutan. Alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi. Mereka, kaum tersebut yang mulia tadi, adalah orang-orang yang menyeru beribadah kepada Rabbnya di waktu pagi dan sore hari, yakni subahan wa masaan, di pagi dan sore hari. La riya'a wa la sum'ata. Mereka ketika beribadah tidak riya, tidak ingin dilihat dan dipuji manusia, tidak pula ingin didengar lalu dipuji oleh mereka. Walakinnahum yuriduna wajhahu. Akan tetapi mereka ketika beribadah menginginkan, mengharapkan wajah Allah. Yuriduna wajhallahi azza wa jalla fi du'aihim lahu wa ibadatihim lahu wa dzikrihim lahu wa tasbihihim lahu. Mereka mengharapkan, menginginkan wajah Allah azza wa jalla di dalam doa-doa mereka kepada Allah, dan di dalam ibadah-ibadah mereka kepada Allah, dan juga di dalam zikir mereka kepada Allah dan tasbih mereka. Semuanya mereka lakukan dalam rangka mengharap wajah Allah azza wa jalla. Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kedua matamu, ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Ya'ni la tab'ud anhum. Janganlah engkau wahai Nabi menjauh dari mereka, orang-orang yang rajin dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah tersebut. Yang ikhlas ketika beribadah tersebut, janganlah engkau jauh dari mereka. Berarti harus dekat dan senantiasa bersama mereka. Waj'alhum yarawnaka. Dan jadikan mereka, orang-orang tadi yang istimewa tadi, jadikan mereka senantiasa melihatmu. Mudah dan gampang melihat engkau, karena engkau dekat dengan mereka, tidak jauh dari mereka, sehingga mereka senantiasa melihatmu atau mudah melihatmu. Wala ta'du daiman anhum ainaka. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka selama-lamanya. Ya'ni ay la tatajawaz ainaka anhum. Ya'ni janganlah kedua matamu melewati mereka. Ya'ni tidak memandang mereka. Mandang langsung melewati. Melengos. Berpaling. Tapi tujukan kedua matamu kepada mereka, para sahabat yang senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah. Jadikan matamu terus melihat, memperhatikan mereka, mengayomi mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka, dekat dengan mereka. Janganlah kedua matamu melewati mereka atau berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Famatsalan, maka contohnya, idza kana hunaka rajulani, apabila di sana ada dua orang, ahaduhuma muqbilun ala ta'atillah, yad'u rabbahu bil ghadati wal 'ashyi, salah satunya orangnya menghadap kepada Allah dengan taat padanya, yakni yang rajin beribadah dan taat kepada Allah. Dia beribadah kepada Rabb-nya di waktu pagi dan sore hari, menyeru Rabb-nya, berdoa kepada Rabb-nya di pagi dan sore hari. Wa yuqimus salata, mendirikan salat, terkenal dan rajin salat yang wajibnya juga yang sunahnya. Wa yuti zakata, dan dia menunaikan zakat, mengeluarkan hartanya zakat dan infak. Wa yasumu, dan juga dia berpuasa, bahkan bukan hanya yang wajibnya, tapi dia juga puasa yang sunnah. Wa yuhsinu ilan nasi, dan juga dia senantiasa berbuat baik kepada manusia, berakhlak mulia terhadap manusia. Wa akharu ghaniyun kabirun, dan satunya lagi, orang yang keduanya, ghaniyun kabirun, orang kaya yang besar, terkenal. Indahu amwalun, memiliki harta yang banyak. Wa qusurun, memiliki istana-istana, gedung-gedung yang mewah, rumah-rumah yang megah. Wa sayyaratun, memiliki mobil-mobil yang mewah yang banyak. Wa khadamun, dan juga memiliki pelayan-pelayan yang banyak. Ayyuhum, namun tidak rajin ibadah, bahkan mundur terbelakang ibadahnya. Ayyuhum ahaqqu an nasbira anfusana ma'ahu, maka siapa di antara dua orang tadi yang berhak agar kita sabar, menyabarkan diri-diri kita untuk tetap bersamanya? Siapa, orang pertama atau orang kedua? Al awwalu ahaqqu an nasbira anfusana ma'ahu, maka orang pertama yang dia rajin beribadah dengan berbagai macam jenisnya, kita hendaknya bersabar. Orang pertama tadi berhak agar kita bersabar atau menyabarkan diri-diri kita untuk tetap bersamanya. wa anu jalisahu, dan hendaknya kita tetap bersabar bermajlis bersamanya, duduk, berkumpul, berdialog, bercakap-cakap bersamanya. Wa anu khalithahu, dan kita bergaul dengannya, bercampur, berbaur, berinteraksi dengannya. Sabar, jangan meninggalkannya. Wa alla nata'addahu, nuridu zinatal hayatid dunya, dan janganlah kita melampauinya atau meninggalkannya atau berpaling darinya karena menginginkan kehidupan atau perhiasan kehidupan dunia. Mereka punya kelemahan mungkin dari sisi ekonomi, tetapi dari sisi ketaatan mereka istiqomah, bagus, luar biasa. Maka kita harus menjadikan mereka teman dekat kita. Bersabar di dalam bergaul, berinteraksi dengan mereka. Tentunya ketika ada yang dia memiliki kelebihan dari si harta dan dia juga istiqomah, rajin beribadah, kita juga tetap sabar dengannya. Sebagaimana kita sabar dengan orang-orang miskin yang istiqomah beribadah. Al-hayatu kulluha laisat bisyai'in. Kehidupan dunia ini seluruhnya tidak ada apa-apanya. Bal aradun zailun. Bahkan kehidupan dunia ini adalah harta benda yang zailun, akan hilang, akan sirna, akan lenyap. Wa ma fiha minan na'imi aw minas sururi fa innahu mahfufun bil ahzani wat tankid. Dan apa saja yang ada dalam kehidupan dunia ini berupa berbagai macam kenikmatan, kenikmatan yang paling sederhana sampai yang paling tingginya, paling nikmatnya, atau berupa kesenangan-kesenangan, maka sesungguhnya semuanya itu, berbagai macam kenikmatan dan juga kesenangan, semuanya itu diliputi, dikitari, dilingkupi oleh al-ahzan, kesedihan-kesedihan dan hal-hal yang menyulitkan. Ma min farahin fid dunya illa wa yatluhu at-tarahu wal hazanu. Tidak ada satupun kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan ataupun kenikmatan di dunia ini kecuali akan diikuti oleh kegundahan dan kesedihan. Tidak akan mungkin seterusnya, selama-lamanya senang, nikmat, bahagia. Tidak akan mungkin. Pasti akan diiringi setelahnya dengan kesedihan dan juga kecemasan ataupun kekhawatiran, kegundahan. Qala dhunu Ibnu Mas'udin radhiyallahu an ma muli'a baitun farahan illa muli'a hazanan wa tarahan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tidaklah satu rumah diisi, dipenuhi dengan kebahagiaan seperti lahirnya anak dapat rezeki yang besar, kecuali rumah tersebut sebentar lagi akan diisi, akan dipenuhi dengan kesedihan dan kegundahan. Wa sadaqa radhiyallahu an, dan benar apa yang dicapkan oleh Ibnu Mas'ud tadi radhiyallahu an. Law lam yakun min dhalika illa annahum sayamutuna tiba'an wahidan ba'da tsani. Seandainya tidak ada di dunia ini kecuali mereka manusia akan mati, akan meninggal dunia berturut-turut satu demi satu. Dan kita sering mendengar pula orang-orang dekat kita yang kita kenal, bahkan keluarga kita, bahkan orang tua kita, anak kita, saudara kita meninggal dunia. Kita saksikan, kita mendengar dan menyaksikannya satu persatu meninggal dunia. Kullama mata wahidun hazinu alaihi. Setiap kali salah seorang di antara kita atau di antara manusia meninggal dunia, maka mereka bersedih. Yang tadinya senang bergembira dengan kesehatan saudaranya, dengan nikmat yang ada pada saudaranya, atau dengan kelahiran sang anak, gembira, senang, bahagia. Tetapi akan diiringi setelah itu dengan kesedihan, seperti adanya kematian. Fatakunu hadhil afrahu wal masarratu tanqalibu illa ahzanin wa atrahin. Maka kesimpulannya, kebahagiaan ini, berbagai macam kebahagiaan tersebut dan juga berbagai hal yang menyenangkan tadi, itu akan berubah cepat maupun lambat, berubah menjadi kesedihan-kesedihan dan kegundahan-kegundahan. Fad dunya kulluha laisat bisyai'in. Maka kesimpulannya, dunia itu seluruhnya tidak ada apa-apanya. Kenikmatan yang ada akan diiringi, diikuti dengan kesedihan. Idzan, kalau begitu, la ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, dari orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah tersebut, karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Bal kun ma'ahum wa kun nasiran lahum. Bahkan hendaknya engkau tetap bersama mereka, jangan tinggalkan mereka sedikit pun, dan jadilah engkau sebagai penolong mereka, pembela mereka, yang membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wala yuhimmannaka ma matta'na bi ahadan minad dunya. Dan janganlah sekali-kali membuat engkau sedih, gelisah, apa yang kami berikan dari kenikmatan kepada salah seorang dari mereka, dari para ahli dunia. Ketika mereka diberikan kenikmatan, kelebihan harta, jangan hal ini membuat engkau sedih ataupun gelisah. Wa hadza qaulihi azza wa jalla. Jangan membuat sedih sehingga meninggalkan orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah tadi. Jangan membuat engkau sedih karena hal tadi, perkara dunia yang diberikan kepada para ahlinya, pecinta dunia. Wa hadza qaulihi azza wa jalla. Hal ini seperti firman Allah azza wa jalla, wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah engkau tujukan, engkau arahkan kedua matamu kepada kenikmatan yang kami berikan kepada golongan-golongan di antara mereka, berupa bunga dunia, kehidupan dunia, agar kami menguji mereka dengannya. Dan rizki Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat, dan sabarlah engkau di dalam menunaikan, menegakkan sholat tersebut. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu, dan kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Toha 131 sampai 132. Dalam ayat ini terdapat faedah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya bahwasanya di antara faidah, bukan satu-satunya, di antara faidah dari ibadah seperti sholat, yaitu menjadi sebab datangnya rizki. Allah perintahkan di dalam ayat ini untuk mendirikan sholat, bahkan memerintahkan keluarga kita agar sabar di dalam menunaikan sholat, menegakkan sholat. Allah jelaskan setelahnya, kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Ada keterkaitan atau ada kaitan antara ibadah sholat dengan rizki. Orang yang istiqomah sholat ibadah, maka Allah yang menanggung rizkinya. Sehingga jangan takut, jangan sedih, jangan bingung atau bengong bagaimana setelah lulus dari mondok. Kita mau kerja apa? Maka ingat ayat ini. Ketika kita sudah sholat, istiqomah ibadah, rezeki akan datang. Bukan berarti kita enggak berusaha, tetapi kita yakin Allah yang menanggung rezeki kita. Kita lakukan apa yang kita mampu dalam mencari rezeki. Berdoa, yakin dan tawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita dan yang menanggungnya. As'alullaha ayyuhsina li wa lakum al-aqibata wa ayyaj'ala al-aqibata lana wa li ikhwanina al-muslimina hamidatan. Aku memohon kepada Allah agar dia memperbaiki untukku dan untuk kalian kesudahan yang baik, dan agar dia menjadikan kesudahan yang baik untuk kami dan juga saudara-saudara kami kaum muslimin kesudahan yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, kemudian ayat berikutnya yang ada di bab ini, dan Allah Ta'ala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim maka janganlah engkau sewenang-wenang kepadanya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun kepada orang yang meminta-minta maka janganlah engkau menghardiknya atau membentaknya. Adz-Dzuha 9 dan 10. Di dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, dzakara al-muallifu rahimahullah ta'ala fi ma saqahu min al-ayatil karimati fi babil hanwi 'ala al-fuqara'i wal yatama wal masakin wa ma asbahahum. Penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam apa yang beliau nukilkan, yang beliau utarakan dari ayat-ayat yang mulia dalam bab tentang bersikap lemah lembut kepada orang-orang fakir, orang atau anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang yang sejenis mereka. Qala, penulis berkata, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah menjumpai atau mendapati engkau sebagai anak yatim, lalu Allah melindungi, wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapati engkau dhallan, jangan diartikan sesat, tetapi ghairu alimin, dan Allah mendapati engkau sebagai orang yang tidak berilmu. Fahada, lalu Allah memberikan hidayah. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan Allah mendapati engkau sebagai orang yang miskin, yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim maka janganlah engkau semena-mena, seunang-unang, Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah engkau mementaknya, menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka perbincangkanlah, bicarakanlah. Ad-Duha 6-11. Al-khitabu fi qawlihi alam yajidka, firman Allah alam yajidka itu ditujukan lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk nabi alaihi salatu wasallam. Yuqarriru Allah ta'ala fi hadhihi al-ayat anna ar-rasula sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yatiman. Dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah ta'ala menetapkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau dulunya adalah yatim, anak yatim. Fa innahu alaihi salatu wassalamu 'asha min ghairi ummin wala abin. Dikarenakan beliau alaihi salatu wassalam hidup tanpa ibu dan tanpa ayah. Tetap namanya yatim. Tidak ada istilah yatim piatu, itu hanya sekedar nama. Intinya tidak ada ayah dan anaknya belum balik, maka yatim. Baik ada ibu maupun tidak ada. Nabi yatim tidak memiliki ayah, juga tidak memiliki ibu. Fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Maka yang menanggung kehidupan beliau, yang mengurusinya adalah kakeknya Abdul Muttalib. Tsumma mata wa huwa fi sanati tsaminati min umrihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia ketika Nabi berada pada tahun ke-8 dari umur beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma kafalahu ammuhu Abu Thalib. Kemudian yang mengurusinya adalah pamannya Abu Thalib. Fakana yatiman, maka beliau adalah anak yatim. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yar'al ghanama li ahli Makkah ala qararita. Dan dahulu Nabi alaihi salatu wassalam menggembalakan kambing yang dimiliki oleh salah seorang penduduk kota Mekah dengan bayaran beberapa qirab, yakni ala syai'in yasirin, dengan upah yang ringan, yang kecil, murah, minad darahimi, beberapa dirham saja, uang yang terbuat dari perak. Li'annahu ma min nabiyyin ba'athahu Allahu illa war'al ghanam. Dikarenakan tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu orang nabi pun yang Allah utus kecuali pasti nabi tersebut menggembalakan kambing. Fakulul anbiya'i alladzina ursilu awwalu amrihim kanu ru'ata ghanamin. Maka seluruh para nabi atau seluruh nabi yang telah diutus oleh Allah, urusan pertama mereka adalah mereka menjadi para penggembala kambing. Min ajli ayya'rifu wa itamarranu 'ala ri'ayati wa husnil wilayati. Tujuannya agar mereka mengerti dan melatih diri-diri mereka untuk memelihara, menjaga dan memimpin dengan baik sebagai bekal nanti memimpin umat. Maka dilatih dengan mengurusi, memimpin al-ghanam, kambing. Memelihara kambing. Waqtarallahu lahum an takuna ra'iyatuhum ghanaman. Dan Allah memilihkan untuk mereka yang digembalakan adalah kambing-kambing. Bukan sapi, bukan unta. Li'anna ra'iyal ghanami yakunu 'alaihi as-sakinatu war-rafatu war-rahmatu. Dikarenakan penggembala kambing itu memiliki as-sakinah, ketenangan, wa'rafah wa'rahmah, dan kasih sayang, lembut dan kasih sayang. Li'anna yar'a mawashiya dha'ifatan bi khilafi ru'atil ibil. Dikarenakan Dia menggembalakan hewan ternak yang lemah-lemah, kambing dari sisi postur tubuh pendek, kecil dibandingkan sapi dan unta. Berbeda dengan para pengembala unta. Ru'atul ibili aktaru ma yakunu fihim al-jafa'u wal-ghilbatu. Berbeda dengan para pengembala unta, maka para pengembala unta kebanyakan mereka itu memiliki sifat al-jafa, kaku, al-ghilbah, kasar, keras sifatnya, sikapnya. Li'annal ibila kadzalika ghalidhatun qawiyyatun jabaratun. Dikarenakan unta demikian pula memiliki sifat keras, kuat dan juga ganas. Berbeda dengan kambing. Fanasha'a sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatiman thumma innallaha subhanahu wa ta'ala akramahu fayassara lahu zawjatan salihatan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau tumbuh sebagai anak yatim, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan beliau dan memudahkan beliau mendapatkan istri yang salihah, yaitu Ummul Mukminin Khadijah, yang dinikahi oleh Nabi ketika Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun dan dikaruniai anak dan cukup banyak, sehingga umur 40 tahun masih bisa punya anak. Jangan putus asa. Sampai kapan? Sampai masih bisa. Sekitar 45 sampai 50 masih ada harapan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.